طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، أخذنا من شرح القاعدة الأولى من قواعد في أدلة أسماء وصفات، وهي الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته، هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ووصلنا إلى ما لم يرد إثباته ولا نفيه من أمثلة ذكر الشيخ لفظ الجهة. نعم، لفظ الجهة، فنتوقف في اللفظ إثباتا ونفيا. لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثبات ولا نفي، ويبني عنه ما ثبت في الكتاب والسنة من أن الله تعالى ماذا الذي يبني عن لفظ الجهة؟ ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى في السماء، أي في العلو، أو على السماء، على السماوات السبع. أما معناه فماذا؟ فيه تفصيل. نعم، وذكر الشيخ ثلاثة تفاصيل. التفصيل الأول، إن أريد به جهة سفل، هذا حق أو باطل؟ باطل. نعم. الثاني، جهة علو تحيط بالله، يعني جهة علو مخلوق، جهة علو مخلوق تحيط بالله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تحيطه العلو، بمعنى أن الله داخل العالم، داخل مخلوق. وهذا حق أو باطل؟ باطل. الأول والثاني مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى العلي الأكبر. طيب، والثالث، أريد به جهة، إن أريد به ماذا؟ جهة علوم لا تحيط به، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى في العلو على كل شيء فوق كل مخلوق، ليس هناك إلا الله وحده. الله سبحانه وتعالى ما تنجي di atas seluruh makhluknya, makhluknya semuanya di bawahnya, arasy dan yang lainnya semua di bawahnya. Fahada ma'nan haq. Baik. Tsumma qala syekh, na'am. Ada ta'liq-ta'liq ini, saya susulkan ya. طيب، تعليق، فالأول باطل، التعليق هنا، كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته، Ya, jadi ini yang pertama yang mengatakan kemungkinan yang pertama, jika dimaksud dengan jiha arah di sini bahwa Allah ada di arah bawah, ini batil seperti ucapan orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah Taala itu berada di setiap tempat dengan zatnya, dirinya, wujudnya ada di setiap tempat. Nah, ini. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, in urida bi jihatu urwin tuhitu billah. Jika tingkat dengannya arah atas arah ketinggian yang meliputi Allah. Ya. Wasani batilun aidan, ini juga batil. Ta'liknya haulahu al-judran wa fawqahu as-saqfu wa ma asbaha dhalik. Haulahu al-judran wa fawqahu as-saqfu wa ma asbaha dhalik. Nah, maksud makna yang kedua ini Allah diliputi oleh makhluknya. Berada di ketinggian, diliputi oleh makhluknya di sekitarnya. Ada dinding-dinding, di atasnya ada atap dan semisal dengan itu. Ini juga batil. Yang ketiga, ya, haqqun li'anna Allah Ta'ala, yani urida bihi jihatu 'uluwin la tuhitu bih. Arah atas, arah, ya, arah ketinggian di atas yang tidak meliputinya. Ini makna yang benar, li'anna Allah Ta'ala al-'ali. Karena sesungguhnya Allah SWT yang maha tinggi, fawqa khalqi, di atas seluruh makhluknya, wa la yuhitu bi syai'un min makhlukatihi, dan tidak ada satu pun dari makhluknya meliputinya. Sendirian di atas seluruh makhluknya. Ya. Di sini takliknya bal hiya adamun wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatihi bal hiya adamun ma fawqahu syai'un ma fawqahu syai'un wa la an yaminihi ma fawqahu syai'un ولا عن يمينه ولا عن شماله كل ما فوقه فهو عدم كل ما فوقه فهو عدم يعني ما فيه شيء من مخلوقاته يعني ما فيه شيء من مخلوقاته فإن الله فوق كل شيء فإن الله فوق كل شيء لا يحاذيه شيء لا يحاذيه شيء من مخلوقاته فإن الله فوق كل شيء لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا كل شيء فهو تحته كل شيء فهو تحته لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا كل شيء فهو تحته طيب jadi maksud ini maksudnya ini maksudnya bal hiya adam ini wa la yuhitu bi syai'in min makhluqati tidak ada sesuatu dari makhluknya yang meliputinya jadi arah yang dimaksud di situ ya adalah adam yakni tidak ada sesuatu di sana selain Allah ma fawqahu syai tidak ada sesuatu di atasnya wala an yamini tidak ada di samping kanannya wala an shimali tidak ada di samping kirinya kullu ma fawqahu fa huwa adam semua yang di atasnya itu ketidakadaan yakni maksudnya ma fihi syai'un min makhluqati tidak ada sesuatu dari makhluk ya di atasnya fa innallaha fawqa kulli syai' karena sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu لا يحاذيه شيء من مخلوقاته ابدا tidak ada yang sejajar dengannya dari kalangan makhluk tidak ada di atasnya, tidak ada sejajar di samping kanannya, kirinya tidak ada. Kullu syai'in fahuwa tahta. Segala sesuatu dari makhluk di bawahnya semua. Hanya Allah sendiri yang di atas seluruh makhluknya. Makhluk semuanya di bawahnya. Begitu. Wajah ada? Naam, ikra. Wa dalil hadhihi al-qa'idah as-sam'u wal-'aql. صلى على سليمان رحمه الله ودليل هذه القائلة السمع والعقل فأما السمع فمنه قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون وقوله فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقوله فإن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع والرد إليه نعم لأن مما جاء في القرآن لأن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إلي الأمر باتباع والرد معطوف على اتباع نعم لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع والرد إليه يكون لا والرد إليه والواو هنا استنافية والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن وأين الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته ولقد قال الله تعالى فنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشرعية العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن طيب دليل كإذا إني السمع والعقل السمع القرآن والسنة المسموع من القرآن والسنة طيب فما السمع أدبنا السمع ينترانيا في نوع الله تعالى من سورة الأنعام آيات 155 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه. Ini adalah kitab yang kami turunkan. Kitab yang diberkahi. Fattabi'u, maka ikutilah kitab yang diberkahi ini. Wattaqu, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, moga-moga kalian dirahmati. Yang kedua, ayat 158 dari surat Al-A'raf, fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummi. Berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, seorang nabi yang ummi, yang tidak tahu baca tulis. Alladhi yu'minu billahi wa kalimatih, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, wa tabi'uhu, dan ikutilah Rasul itu, la'allakum tahtadun, semoga kalian dapat petunjuk. Dari yang ketiga, Al-Hasyr ayat 7. Wa ma ataakum ar-rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul itu bawakan, datangkan kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang dia larang dari kalian, maka berhentilah. Dan yang keempat, ayat ke-80 dari An-Nisa. Man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, barang siapa menaati Rasul, maka sungguh dia telah menaati Allah. Wa man tawalla, barang siapa berpaling, fama arsalnaka 'alaihim hafidha, maka tidaklah kami mengutus engkau atas mereka sebagai penjaga, ya, atas mereka. Ya. Dan dalil yang kelima, ayat ke-59 dari surat An-Nisa. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ila Allahi wa Rasul, maka kembalikanlah keputusannya kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah, dan hari akhir. Dzalika khairun, hal itu lebih baik bagi kalian. Wa ahsanu ta'wila, dan merupakan pengembalian, ya, penakwilan di sini maksudnya pengembalian yang lebih bagus, ya, hasilnya lebih bagus, mengembalikan hal itu kepada Allah dan Rasulnya. Dalil terakhir yang disebutkan adalah ayat 49 dalam surat Al-Ma'idah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, putuskanlah hukum di antara mereka bima anzalallah, berdasarkan apa yang Allah turunkan. Itu Al-Quran. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa-hawa nafsu mereka. Ila ghairi dhalika minan nusus iddallati ala wujubil iman bima jaa fil Qur'ani was sunnah. Ila ghairi dhalik, dan seterusnya. Minan nusus, dari nas-nas yang menunjukkan wajibnya beriman dengan apa yang datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kullu nafsin yadullu ala wujubil iman bima jaa fil Qur'an. Setiap nafs yang menunjukkan wajibnya beriman dengan apa yang datang dalam Al-Quran, fahuwa dalun ala wujubil imani bima jaa fis sunnah, maka itu juga merupakan dalil atas wajibnya beriman dengan apa yang datang dalam As-Sunnah. Kenapa? Lianna mimma jaa fil Quran, karena sesungguhnya di antara yang datang dalam Al-Quran perintah mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, dan perintah mengembalikan perkara itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika terjadi perselisihan. Jadi dalam Al-Quran terdapat, ya, perintah Allah untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan mengembalikan kepada Nabi ketika terjadi perselisihan, yaitu fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dari khairu asal ta'wil. Nah, berarti semua nas yang menunjukkan kewajiban beriman terhadap apa yang datang dalam Al-Quran, itu juga nas yang menunjukkan wajibnya beriman kepada apa yang datang dalam As-Sunnah, yang datang dari Nabi SAW dalam sunnahnya. Jelas? Waraddu ilaihi, dan mengembalikan perkara yang diperselisihkan itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam, rinciannya yakunu ilaihi nafsihi fi hayati. Hal itu yakunu ilaihi nafsihi fi hayati, dikembalikan kepada dirinya Nabi, langsung kepadanya, ditemui, didatangi di masa hidupnya. wa ila sunnatihi ba'da wafati, dan dikembalikan kepada sunnahnya setelah wafatnya, bukan mendatangi kuburannya. Nah, maksudnya dikembalikan kepada sunnahnya, ya, yang merupakan akar-akar yang ditinggalkannya, yaitu hadis-hadisnya, sunnahnya, ajarannya. Baik. Fa aina al-iman bil Qur'an, maka di mana letak keimanan terhadap Al-Qur'an? Liman istakbara. Pada orang yang sombong, anittiba'ir rasuli, menyombongkan diri untuk mengikuti rasul, al-ma'mur bil Qur'an, yang itu diperintahkan oleh Al-Qur'an. فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Nanti antara ayat yang kita lewati tadi. وَأَيْنَ الْإِيمَانُ بِالْقُرْآنِ لِمَنْ لَمْ يَرُدَّ النِّزَاعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي الْقُرْآنِ. Mana keimanan terhadap Al-Qur'an pada orang yang tidak mengembalikan nizaa', perselisihan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diputuskan olehnya, yaitu di masa hidupnya dengan mendatangi Nabi dan sepeninggalnya itu dengan mengembalikannya kepada sunnahnya. Sementara Allah sungguh telah merintahkan itu dalam Al-Quran. Wa innal imana bil rasul alladhi amara bil Quran liman lam yaqbal ma jaa fi sunnati. Mana keimanan terhadap Rasul yang Allah perintahkan dalam Al-Quran pada orang yang tidak menerima apa yang datang dalam sunnah Nabi, mana keimanan-keimanan mereka? Sementara sungguh Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 89, "Wa nazzalna 'alaika al-kitaba tibyanan likulli syai." Sungguh kami telah menurunkan Al-Kitab kepadamu sebagai penjelasan atas segala sesuatu. Wa min al-ma'lum anna katsiran min umur syari'ah al-ilmiyah wal 'amaliyah, merupakan hal yang dimaklumi, yakni merupakan hal yang diketahui, anna katsiran min umur syari'ah, bahwa kebanyakan dari perkara-perkara syariat, yang perkara-perkara syariat itu kan terbagi dua, diklasifikasi menjadi dua, yaitu al-ilmiyah, perkara-perkara ilmiah yang sifatnya aqidiyah, masalah-masalah akidah, tauhid dan yang lainnya, wal amaliyah, masalah-masalah amaliyah, fikih, amalan wudu, tuhara, sholat dan yang lainnya. Kebanyakan dari perkara-perkara syariat itu, baik dalam masalah akidah maupun masalah fikih, masalah akidah ilmiah, masalah fikih amaliyah, jaa bayanuha, telah datang penjelasannya bis sunnah, telah datang penjelasannya dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis-hadis yang telah benar riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayakunu bayanuha bis sunnah min tibyanil Qur'an, maka penjelasan perkara-perkara syariat itu dengan as-sunnah itu bagian dari tibyanil Qur'an, bagian dari penjelasan Al-Qur'an. Jelas? Nah. Termasuk di antara masalah aqidiyah adalah bab al-asma was-sifat, yang berarti harus dalilnya berdasarkan apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Wa amal aqlu. Wa amal aqlu fa naqulu inna tafsil al-qawli fima yajibu aw yamtani'u aw yajuzu bi haqqillahi ta'ala min umuri al-ghaibi allati la yumkinu idrakuha bil-aqli. Fa wajabar ruju'u fihi ila ma ja'a fil kitabi wa sunnati. Nah, adapun logika, dari logika akal, kita mengatakan bahwa rincian perkataan, pernyataan tentang apa saja yang wajib bagi Allah, ya, atau yamtani', atau mustahil, tidak mungkin bagi Allah, atau yajuz, atau itu boleh saja, itu boleh saja, ya. Itu boleh saja ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi haqqillah, boleh pada hak Allah Ta'ala. min umuril ghaib, dari perkara-perkara ghaib, merupakan perkara-perkara ghaib. Nah, jadi rincian ya pendapat ucapan al-qaul di sini ya. Yani kita tidak bisa berpendapat sendiri. Nah, secara logika menunjukkan bahwa kita tidak bisa punya pendapat sendiri dalam hal-hal seperti ini. Jadi rincian ucapan ya, pembicaraan tentang apa yang wajib bagi Allah atau apa yang mustahil atau apa yang boleh pada hak Allah. Rincian ini semua bahwa ini wajib bagi Allah, ini mustahil, tidak mungkin, ini boleh bagi Allah pada hak Allah. Ini min umuril ghaib. Ini termasuk dari perkara-perkara ghaib. Allati la yumkin idrakuha, yang tidak mungkin dicapai. Diketahui bil akli, dengan akal. Fawajib ar-ruju' fihi, maka wajib merujuk dalam perkara itu, ila ma ja'a fil kitab wa sunnah, kepada apa yang datang dalam Alkitab wa sunnah. Tidak boleh seseorang berpendapat dari ya dirinya sendiri tanpa bersandar kepada Alkitab wa sunnah, karena itu adalah perkara ghaib. Bisa difahami? Jadi rincian tentang sifat nama-nama dan sifat-sifat Allah ya, tsubutiyah maupun yang salbiyah ya, yang tadi yang tidak mungkin bagi Allah, yang mengandung kekurangan, cacat ya, itu semua kembalinya kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena itu perkara-perkara ghaib, tidak mungkin dijangkau dengan akal. Ini dalil dari segi logika untuk kaidah ini, bahwa al-adillah lati tutbatu bi asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu hiya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami? Wa lihada? Baik. Idan bihada kammalna syarh al-qaidah al-ula. Barakallahu fikum. Tafadhal. Subhanallahi walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah.